طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab Al-Hathu Al-Izdiyad Minal Khairi Fi Awakhiril Umr. Ya, kalau diterjemahkan maknanya adalah bab anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir umur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan setelah berkata babul hasi 'alal izdiyad minal khairi fi awakhir al-umr, qala Allah taala: "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir." Dalam surat Fatir ayat 37 dibawakan oleh beliau ayat ini dalam bab kita ini, yaitu bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir umur. Kata Allah dalam surat Al-Fatir ayat 37, "Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur kepadamu sampai pada batas orang akan ingat siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan." Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma: "Wal muhaqqiqun ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sana." Kata Ibn Abbas dan para pentahqiq, para peneliti hadis, menyatakan bahwa makna ayat ini, bukankah kami telah memberikan umur, maknanya adalah bukankah kami memberikan umur pada kalian sudah 60 tahun. Pendapat ini didukung dengan hadis yang nanti akan disebut setelah pembahasan ini atau di dalam bab ini insyaallah. Qala wa qila ma'nahu 18 sana. Diriwayatkan pula bahwa maknanya adalah 18 tahun. Bukankah kami telah memberikan umur 18 tahun pada kalian? Demikian pula diriwayatkan 40 tahun. Bukankah kami telah memberikan umur pada kalian sampai 40 tahun yang seharusnya akan ingat orang yang ingat? Bukankah telah datang peringatan-peringatan? Demikian dikatakan oleh Al-Hasan Wal-Kalbi wa Masruq yang pendapat 40 tahun tadi. Masih semuanya ini ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin. ونقل عن ابن عباس أيضا ونقلوه أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. Pendapat yang menyatakan 40 tahun ini juga didapat atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu taala anhuma. Artinya beliau pernah menyampaikan 60 tahun, pernah juga menyampaikan 40 tahun. Dan diriwayatkan bahwa penduduk Madinah, para sahabat dan anak-anak para sahabat dan cucu-cucu para sahabat, kalau mereka sudah sampai umurnya 40 tahun, mereka sudah memfokuskan diri-diri mereka untuk ibadah. Demikian pula ada pendapat yang terakhir yang menyatakan bahwa ayat ini bermaksud al-bulugh. Al-bulugh itu baligh, sudah mencapai umur balig. Berarti kalau ditafsirkan dengan lafaz ini atau dengan tafsir ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, maknanya bukankah telah kami sampaikan kalian pada umur, yaitu al-baligh, sudah sampai pada umur baligh yang harusnya sudah sadar, sudah dewasa, sudah mengerti orang yang mengerti, harusnya sudah ingat orang yang ingat. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan-peringatan. Ikhwan ibn na'azakumullah, nadhirnya, peringatan-peringatannya juga ditafsirkan dalam beberapa tafsir. Di antaranya riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan jumhur para salaf, mereka menyatakan yang dimaksud peringatan adalah datangnya Nabi, datangnya Rasulullah SAW. Bukankah telah datang Nabi? Bukankah telah datang pembawa peringatan? Ini yang pertama. Tafsir kedua, dikatakan pula, masih diriwayatkan dari sebagian mereka, sebagian salaf, bahwa yang dimaksud adalah asyaib. Asyaib adalah rambut putih. Sehingga cocok dengan pendapat yang pertama, yaitu umur 60 tahun atau 40 tahun. Sehingga maknanya, bukankah telah datang kepada kalian umur di mana seharusnya kalian sadar, dan telah datang pada kalian peringatan, yaitu rambut putih di kepala kalian atau di jenggot kalian. Sehingga cocok asyaib dengan pendapat tadi 60 tahun dan 50 tahun. Mungkin tidak cocok kalau pendapat yang 18 tahun atau balig. Barakallahu fiikum. Berkata Al-Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud peringatan tadi adalah rambut putih atau uban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah kami telah beri umur kalian di mana dalam umur tersebut kalian seharusnya ingat, kalian seharusnya sadar. Bukankah telah datang peringatan pada kalian? Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya faedahnya am, faedahnya umum. Kalau kalian misalnya baru baligh, seperti para santri-santri kita dan para remaja yang baru besar, maka ayat ini cocok untuk mereka dengan kalimat, bukankah kalian sudah diberi umur sampai beranjak dewasa, yang seharusnya kalian sadar, dan sudah datang peringatan-peringatan, sudah datang Nabi, sudah datang hadis-hadisnya, sudah datang sunnah-sunnahnya, atau sudah datang tanda-tandanya. Kalian sekarang sudah berbeda keadaannya. Yang laki-laki sudah terlihat jakunnya, sudah terlihat bulu ketiak dan bulu kemaluannya, dan sudah sekian tanda-tanda kalau engkau ini sudah bukan anak kecil lagi. Dan juga cocok untuk pendapat yang menyatakan 40 tahun atau 60 tahun. Bukankah kalian sudah berumur, Allah beri umur sampai 40 tahun, apakah masih belum saatnya sadar? Apakah masih belum saatnya engkau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah datang peringatan-peringatan, sudah datang Nabi, sudah datang sunnah, sudah datang ilmu diajarkan kepadamu, dan sudah datang tanda-tanda peringatan di kepalamu, yaitu uban, rambut putih, dan seterusnya. Demikian pula 60 tahun lebih-lebih lagi. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa semakin bertambah umurnya, harusnya dia semakin sadar. Semakin bertambah umurnya, harusnya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jangan menjadi tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Semakin tua semakin ngawur, semakin tua semakin seperti anak-anak, senangnya bermain-main, membuang-buang waktu. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah sampaikan kalian pada satu umur di mana kalian saat itu semestinya ingat, sadar kepada Allah SWT, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Ayat ini mengingatkan kita pada beberapa hadis, seperti hadis Rasulullah SAW yang menyatakan innar rajul la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi alkitab faya'mal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi alkitab faya'mal bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ingat hadis itu? Itu hadis yang menyatakan bahwa ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga terus sampai ketika dia akan wafat sejengkal lagi, tiba-tiba berubah, beramal dengan amalan ahli nar, berubah menjadi orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, seorang yang tadinya beramal dengan amalan ahli neraka, amalan dosa, kekafiran, penyimpangan dan seterusnya, sampai seumurnya, hingga ketika hampir wafatnya, sejengkal lagi dia akan wafat, berubah, beramal dengan amalan ahli jannah, bertaubat, beriman, beramal saleh, fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini al-a'malu bil khawatim. Bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Walaupun dia seumurnya beramal dengan amalan jelek, tetapi ketika dia akhirnya beramal dengan amalan baik, dia masuk surga. Tetapi hati-hati, orang yang tadinya beramal dengan amalan ahli surga, beramal dengan amalan baik sepanjang hidupnya, tapi ketika di akhir umurnya beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia tiba-tiba mati dalam keadaan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanifidina a'azakumullah. Kalau kita ingat bahwa al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya, maka hendaklah kita bertambah umur, bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah umur, harusnya kita semakin ingat bahwa ini sebentar lagi kita semakin dekat dengan kematian. Maka perbaikilah amalanmu kalau datang kematian tiba-tiba. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah beri umur engkau 60 tahun? Yang harusnya saat itu kamu sadar sebentar lagi mati, sebentar lagi wafat. Persiapkanlah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau mempersiapkan diri dengan amalan-amalan saleh, membawa bekal ketakwaan. Fatazawwaju fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian pula mereka-mereka yang sudah berumur 40 tahun dengan pendapat yang kedua, bahwa umur tersebut umur seseorang laki-laki atau seseorang mencapai kesempurnaan khilqah, kesempurnaan penciptaan, masya Allah. Dengan umur 40 tahun, setelah itu biasanya qadarullah atau sunnatullah fil kaun akan berkurang ciptaannya. Maksudnya berkurang, mata mulai berkurang, mulai disambung dengan kacamata plus. Demikian pula yang lainnya berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus sebagai rasul ketika umur 40 tahun. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ketika umur 40 tahun, maka hendaklah fokuskan diri pada ibadah, banyak-banyak istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa, dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah senada dengan itu. Di antaranya kalimat Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku di khotimahnya. Saya ulangi, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Dan juga sudah sahih, bahkan mutawatir, semua pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala aljannah. Siapa yang akhir kalimatnya sebelum wafatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalau kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah, yakni diakhiri umurnya dengan aqidat tauhid, diakhiri umurnya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani filina a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hadha dalil ala annahu kullama tala bil insani al-umur kana awla bit tadakkur. Ini faedah dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, di dalam ayat ini ada dalil bahwa seseorang kalau bertambah umurnya harusnya semakin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira.